Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini kita masih di dalam bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini juga dianjurkan kita berpuasa agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar kita merasakan tidaklah puncaknya Ramadan itu segala ibadah yang kita laksanakan, tapi dengan disuruhnya kita berpuasa di bulan Syawal ini juga, maka itu adalah sebuah kerahmatan Allah yang Allah telah berikan kepada kita, supaya kita tidak merasakan kesombongan dengan apa yang kita dapatkan amalan-amalan selama di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Maka pada kesempatan ini kita akan memasuki ayat yang ke-15 dari surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Artinya, hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Baiklah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini apabila kita mendengarkan adalah salah satu dari surat As-Sajdah. Maka sunnahkan kita untuk sujud tilawah. Maka dengan sujud itu kita akan membaca subhanallah, kita akan bertasbih gitu ya, mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Itulah inti daripada doa itu, dengan diawali dengan membaca sajada wajhiya lilladzi wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Atau sajada wajhiya lilladzi wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulillahi ta'ala tabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Banyak sekali pancaran dari arti dan makna dari sujud itu. Itu adalah menandakan nikmat kesyukuran kita, wujud dari kesyukuran kita untuk menambahkan ketika kita mendengarkan perintah-perintah yang mana di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15 ini. Maka sujud di sini adalah merupakan salah satu dari gerak salat yang mana kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimulainya tentu dengan membaca takbir dan diakhiri pula dengan salam. Maka baik itu kita laksanakan dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sujud ini juga merupakan gerakan yang menampakkan kesempurnaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sujud pula seorang manusia meletakkan bagian yang paling atas dari bagian tubuhnya, yaitu wajahnya, untuk disejajarkan dengan bagian paling bawah yaitu kaki. Dalam hal inilah menampak kita menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak sujud, berarti kita sama dengan jin ataupun setan yang mana mereka tidak mau patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala pada awal dan pertama kalinya diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Mereka menolak. Penolakan mereka berarti penolakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud di situ bukanlah sujud kepada Adam, tapi sujud atas dasar penciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sanggup menciptakan segala sesuatunya. Maka di sini dikatakan kita disuruh bersujud atau menunjukkan ketundukan kita di waktu sujud itu, baik dikala kita itu senang ataupun dikala kita itu susah. Tapi dalam posisi ini tau'an wa karhan. Tau'an di sini diartikan adalah membahasakannya sujud orang-orang beriman, orang-orang mukmin dengan mengatakan sujud tau'an, yang betul-betul menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, tau'an di sini bagi orang yang baru masuk Islam. Maka dikatakan karhan ini bisa jadi disejajarkan karena dia dihadang oleh pedang, yang mana pedang itu membuat dirinya sujud ataupun tunduk atas dasar perintah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam perperangan tersebut. Tapi di sini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu bil ghudu wil wal asal. Al ghudu ini menandakan malam hari, wal asal itu adalah menunjukkan petang hari. Al ghudu itu adalah menunjukkan di waktu pagi, sedangkan asal ini adalah ketika malam hari. Jadi dibahasakan dengan lain, bukratu wa asila. Bukrah itu artinya pagi, wa asila itu artinya malam hari. Mungkin di sini akan ditambahkan lagi penjelasannya oleh Ustaz Zainal Arifin, yaitu kenapa di sini memakai kata man, walillahi yasjudu man fis samawati wal ar. Kenapa tidak memakai ma? Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Man di sini berarti sesuatu yang punya akal. Dalam bahasa Arab man siapa, sementara ma itu apa-apa. Li ghairil aqil, yang orang apa, makhluk yang tidak mempunyai akal. Disebutkan dengan man karena siapa yang sujud itu cerdas. Orang yang menyembah Allah itu cerdas. Makhluk yang menyembah Allah itu cerdas. Sementara orang yang tidak menyembah Allah itu bodoh. Baik dia manusia ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Termasuk setan, Ustaz. Masuk setan. Tapi tidak ada tumbuh-tumbuhan, hewan yang tidak menyembah Allah. Maka di sini disebutkan man. Walaupun untuk binatang, karena dia menyembah Allah, maka dia cerdas. Untuk tumbuh-tumbuhan, karena dia bertasbih, memuji Allah dan menyembah Allah, maka tumbuh-tumbuhan ini cerdas. Mukmin yang menyembah Allah berarti dia cerdas. Sementara orang kafir yang tidak mau menyembah Allah berarti dia bodoh, oon, tolol, dan sejenisnya. Itulah yang disebutkan dengan walillahi yasjudu man, yang menyembah Allah cerdas. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat 15, dengan antara ayat 15 dengan ayat 14, ditemukan bahwa doa itu merupakan pelajaran yang kita petik dari ayat 14, dan di sini tasbih yang kita sujud yang kita dapat pada ayat 15. Doa dipanjatkan, dan terkadang orang kafir yang tidak berdoa pun mendapatkan rezeki. Jadi ada yang berpikir orang kafir aja kaya Pak Ustadz, masa orang Islam tiap hari aku doa miskin-miskin gini aja. Jawabannya singkat, tepat, dan padat. Hadis Nabi Muhammad SAW, Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, walakin Allah la yu'ti din illa man ahab, fafariha man ahab. Artinya Allah memberi dunia, kesenangan, materi yang ada di dalamnya, bagi siapa saja yang dia cintai, berarti orang beriman, dan yang tidak dia cintai berarti orang kafir. Tetapi Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Maka beruntunglah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memang orang kafir itu kalau misalnya mengejar dunia, dia akan mendapatkan dunia, tapi belum tentu berarti Allah telah mencintai dia. Kita seharusnya bersyukur, berbahagia, dan berbangga hati karena Allah mencintai kita, maka dia memberikan agama kepada kita sehingga kita dapat meraih kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Kaitannya doa dengan ayat 15 ini yaitu tau'an yasjudu, sujud dengan penuh rasa taat. ada kepasrahan, ada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. 14 menyuruh kita doa, salat itu doa, di dalam salat dan doa ada unsur kepasrahan. Kepasrahan di saat salat dan doa adalah manifestasi telah terkabulkannya doa dan salat yang kita lakukan, di sisi lain telah membahagiakan kita. Itulah pentingnya sujud sebagai lambang kepasrahan dan doa sebagai lambang kepasrahan. Ayat 14 dan 15 menggambarkan kepada kita Tuhan yang Esa itu akan mencintai kita ketika kita menjadi hambanya yang pasrah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan dengan sujud dan doa. Iya. Kesimpulan dari pertemuan ini, hanya kepada Allah lah kita bersujud, hanya kepada Allah lah kita beribadah, salat, hanya kepada Allah lah kita berdoa. Dengan itu semua Allah perintahkan kita tidak mengenal waktu, yaitu pagi dan malam atau malam sampai pagi. Begitulah Allah perintahkan kepada kita. Karena kita kalau tidak seperti ini, malu kita terhadap yang bukan akil. Artinya tumbuh-tumbuhan saja bersujud, bertasbih seperti bagaimana pertemuan telah lalu, ra'adu petir juga bertasbih, terus semua alam ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita manusia yang berakal ini tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat memberikan kita yang lebih besar lagi ketaatan kita kepada Allah. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama jerut.